Konsultasi Syariah. Telinga berdenging, panggilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan: apakah telinga berdenging merupakan panggilan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Ada sebuah hadis yang berbunyi: apabila telinga kalian berdenging, hendaklah dia mengingatku dan membaca salawat untukku, dan hendaknya dia mengucapkan, semoga Allah mengingat orang yang mengingatkan dengan mendoakan kebaikan. Ada beberapa catatan tentang riwayat di atas. Pertama, tentang status keabsahan hadis. Hadis ini disebutkan oleh Al-Azizi dalam As-Siraj Al-Munir atau yang dikenal dengan Azizi ala Jami'us Saghir, Al-Khoraiti dalam Makarim Al-Akhlaq, Al-Uqayli dalam Al-Maudu'at dari jalur Muhammad bin Ubaidillah dari Ma'mar dari bapaknya. Al-Bukhari mengatakan, Ma'mar dan bapaknya, keduanya adalah mungkarul hadis, Al-Lali' Al-Masnu'ah. Sementara Ad-Daruqutni menyebut Muhammad bin Ubaidillah dengan matruk, yaitu perawi yang tidak diindahkan hadisnya. Bahkan Al-Uqayli mengomentari hadis ini dengan, hadis yang tidak ada asalnya, tidak ada di kitab hadis. Sementara Muhammad bin Ubaidillah dinyatakan oleh Bukhari sebagai munkarul hadis, Ad-Du'afa. Kesimpulannya, hadis ini sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena itu tidak perlu dihiraukan, apalagi dijadikan acuan. Kedua, dalam hadis di atas, sama sekali tidak ada keterangan bahwa telinga berdenging adalah tanda panggilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis di atas hanya berisi anjuran untuk membaca solawat ketika telinga berdenging. Karena itu, tambahan bahwa denging telinga adalah panggilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelas tambahan dusta, mengada-ada, terlalu berlebihan, dan memalukan. Terlebih, jika hadis tersebut adalah hadis palsu. Menyebarkan pernyataan semacam ini, tidak ubahnya menyebarkan kedustaan atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang menyampaikan suatu hadis dariku, sementara dia menyangka bahwasanya hadis tersebut dusta, maka dia termasuk di antara salah satu pembohong. Hadis riwayat Muslim. Imam Ibn Hibban dalam Al-Majruhin mengatakan, setiap orang yang ragu terhadap hadis yang dia riwayatkan, apakah hadis tersebut sahih ataukah dhaif, tercakup dalam ancaman hadis ini. Mari kita renungkan, jika orang yang menyampaikan sebuah hadis, sementara dia ragu terhadap status hadis tersebut, sahih ataukah dhaif, dan dia tetap sampaikan hadis itu tanpa memberikan keterangan statusnya, maka orang semacam ini termasuk dalam ancaman disebut sebagai pendusta. Dalam kasus ini, orang membawakan suatu hadis dan dia yakin hadis tersebut adalah hadis dhaif, namun di sisi lain dia masih menganggap bahwa hadis dhaif tersebut adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia sebarkan ke masyarakat, manakah di antara dua kasus di atas yang lebih layak untuk disebut pendusta? Ketiga, kita disyariatkan untuk banyak membaca solawat. Namun bukan berarti kita boleh memotivasi masyarakat untuk bersolawat dengan membuat kedustaan atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru merupakan bukti bahwa kita tidak menghormati beliau dan melanggar kehormatan beliau. Kita bisa bayangkan ketika ada orang yang memalsu tanda tangan kita untuk mendapatkan keuntungan, tentu kita akan marah dan menganggap perbuatan ini sebagai tindak kriminal. Ini baru masalah dunia. Sementara hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara masalah akhirat, yang itu urusannya jauh lebih besar. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman neraka untuk setiap umatnya yang berdusta atas nama beliau. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang secara sengaja berdusta atas namaku, hendaknya dia siapkan tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, beliau bersabda, yang artinya, siapa yang menyampaikan satu hadis atas namaku yang belum pernah aku sampaikan, hendaknya dia siapkan tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Keempat, ada banyak kesempatan untuk bersolawat, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Dan kita sangat yakin, belum semuanya kita amalkan. Karena itu, bukan sikap mukmin yang baik ketika dia lancang mengikuti hadis palsu, sementara meninggalkan tuntunan yang jelas-jelas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas sesuai sunnah belum mampu kita kerjakan semuanya, maka jangan sampai kita merambah kepada ajaran yang tidak ada dalilnya. Demikian, Allahu A'lam.